Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan terakhir sampai halaman 50 ya, 51. Jadi kita sudah selesai membahas tentang isim-isim yang apa? Marfu, ya. Sudah kita bahas ada fa'il, yaitu apa? Pelaku. Kemudian ada naibul fa'il, yaitu pengganti pelaku. Kemudian ada apa? Mubtada, yaitu yang diterangkan. Kemudian ada apa? Khobar, yaitu yang menerangkan, ya. Khobar ada dua macam. Ada khobar mufrad dan ghairu mufrad. Kalau khobar yang mufrad berupa apa? Kata. Ya, adapun ghairu mufrad bisa berupa jumlah atau syibhul jumlah. Kemudian juga sudah dibahas sedikit tentang tawabi atau pengikut. Pengikut ada berapa? Ada empat. Ada yang namanya na'at. Na'at itu apa? Sifat. Namanya na'at atau sifat itu mengikuti yang disifati. Ja'al waladu al-mujtahidu. Telah datang seorang anak yang bersungguh-sungguh. Mana yang namanya na'at? Mujtahidu. Dia dibaca mengikuti yang di sifati. Yang disifati siapa? Al-waladu. Nah, al-waladu marfu, ya. Maka sifatnya juga apa? Marfu, ya. Ja'al-waladu al-mujtahidu, ya. Kemudian yang kedua itu ataf. Ataf itu apa? Menggabungkan atau menghubungkan. Ja'a aliyun wa hasanun, ya. Mengapa dibaca hasanun? Karena mengikuti aliyun ada wa. Wa itu namanya huruf atof, ya. Menggandengkan atau menggabungkan dua kata, aliyun dan hasanun. Kemudian yang ketiga taukid. Taukid apa? Penegas. Ja'al amiru nafsuhu, telah datang, ya. Pemimpin itu siapa? Yaitu dirinya sendiri. Mana yang penegas? Nafsuhu. Dia adalah apa? Taukid, ya. Termasuk apa? Taukid. Kemudian ja'a Muhammadun Rasulullahi. Di situ ada namanya badal. Mana badalnya? Rasulullah, ya. Dia menjadi badal atau pengganti dari Muhammad, ya. Muhammad itu yang dibadali. Telah datang Muhammad, yaitu Rasulullah. Latihan kemarin sudah, ya? Sudah, tuh? Baik. Kemudian juga sudah kita bahas tentang nakirah dan ma'rifat, ya. Nakiratu huwa ma wudi'a li ghairi muayyanin, ya. Nakira dia adalah apa-apa yang diletakkan, yaitu yang digunakan untuk sesuatu yang belum tertentu. Jadi masih apa? Masih belum tertentu. Contohnya apa? Waladun, seorang anak. Sudah tertentu belum? Belum, ya. Rajulun, seorang apa? Laki-laki. Laki-lakinya sudah tertentu belum? Belum, belum, ya. Tapi kalau tertentu kita katakan al-waladu atau al-rajul, ya. Namanya ma'rifat, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Anwa'ul ma'rifah. Macam-macam isim apa? Ma'rifat. Ma'rifat itu sudah apa? Tertentu, ya. Bahasa kita apa? Definitif, ya. Ya, ya. Para ulama mengatakan ada yang paling ma'rifat itu apa? Apa? Kalau ditanya sesuatu yang paling ma'rifat, yang paling jelas, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah a'raful ma'rifin, isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Anwa'ul ma'rifah, macam-macam ma'rifah. Nomor satu apa? Domir. Domir itu kata ganti. Semua isim domir kita katakan apa? Ma'rifah. Sudah tertentu ya kan? Kalau dikatakan huwa, siapa itu? Dia laki-laki, sudah tertentu kan? Kalau hiya, dia perempuan, sudah tertentu ya. Itu contohnya bisa dilihat anta, nahnu, ana, hiya. Sudah tertentu kan? Jelas? Baik. Yang kedua, al-alam. Apa? Al-alam, alam itu apa? Nama ya. Al-alam artinya apa? Nama. Bapak muda, Mas Anam. Ada bunyi? Ketinggal? Oh iya, pakai ini. Gak apa-apa yang pakai yang lama ya. Panitia enggak ada buku ya? Habis. Habis. Nanti kasih yang baru. Nanti kayak yang lama beda. Yang kedua apa? Al-alam. Alam itu apa? Nama. Nama dibagi berapa? Tiga. Ismun karim. Yang pertama nama mulia. Maksudnya nama mulia itu apa? Nama biasa. Seperti Muhammad, kemudian Ali, kemudian apa? Maryam. Nah, ini adalah namanya apa? Ismun karim, itu nama mulia. Maksudnya nama biasa. Ya, nama biasa. Ada juga nama yang disebut kunyah. Nama apa? Kunyah, itu panggilan. Abu atau Ummu. Contohnya apa? Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Ummu Salamah, ibunya siapa? Salamah. Ini disebut nama apa? Kunyah. Iya. Apa hukumnya memiliki nama kunyah? Hah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Iya. Iya. Iya. Iya. Kita jelek masalahnya. Ya, nama pakai nama kunyah hukumnya apa? Sunnah. Kata Rasulullah, takunnu wala takunnu bikunyati. Berkunyahlah kalian, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, yaitu kunyah Rasulullah apa namanya? Abul Qasim. Nama? Ya. Ah ya, boleh seperti itu. Jadi semuanya anu ya, pakai Abu juga boleh ya. Maksudnya? Di sandaran dengan anaknya. Ini nama panggilan aja, bukan nama istilahnya lah. Bukan nama orang aslinya, artinya ini cuma apa istilahnya? Ya panggilan gitu. Misalnya nama aslinya siapa dia? Muhammad. Anaknya siapa? Abdullah. Jadi disebut Abu Abdillah. Misalnya dia enggak punya anak, boleh enggak pakai kunyah? Boleh. Misalnya siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib, apa kunyahnya? Abu Turab. Apakah anaknya namanya Turab? Turab itu apa? Debu atau tanah, ya. Karena apa ceritanya? Ya, ada masalah ya. Siapa? Ali dengan istrinya. Kemudian Ali tidur di mana? Di masjid. Nah, dulu di masjid tidak seperti zaman sekarang. Ya, apa? Padang pasir gitu kan, banyak debu. Kemudian kata Rasulullah, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai bapaknya apa? Debu. Kum ya Abu Turab. Sampai apa? Setelah itu Ali bin Abi Thalib itu paling suka kalau disebut sebagai apa? Abu Turab. Ya. Intinya sunnah ya, dan tidak harus punya, maksudnya nggak punya anak juga nggak apa-apa. Seperti Aisyah kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Ya. Tapi dia enggak punya anak namanya Abdillah. Ya. ini sunnah. Tapi ya, ya yang wajar gitu. Maksudnya jangan yang macam-macam gitu. Kadang kalau di Facebook gitu kan, nah, masa ada orang abu komen al statusi apa ini? Ya yang inilah, yang masuk akal gitu. Kadang di Facebook itu macam-macam. Ya. Abu komen maksudnya apa? Demikian juga ya abu atau ummu ya sunnah hukumnya. Dan kalau orang dipanggil dengan nama kunyah ini sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan, kemuliaan. Kemudian yang berikutnya adalah lakob. Lakob itu julukan ya atau gelaran seperti Syamsuddin. Itu gelaran. Apa artinya Syamsuddin? Mataharinya agama. Ya, jadi nama yang menunjukkan apa istilahnya kemuliaan ya, atau ya semacam itu kehebatan. Qamaruddin artinya apa? Bulannya agama. Ya. Taqiyuddin ya, dan seterusnya. Nuruddin nah, itu kan? Nasiruddin nah, dan lagi ya. Tapi kalau Udin saja. Aduh apa artinya ini kalau Udin saja? Kalau Fahrudin, nah itu. Tapi kalau Udin saja, ini apa artinya? Udin. Semua orang Indonesia kadang gitu ya. Suka yang diambil akhir-akhir aja, Udin. Gitu. Nah, ini bukan nama lakop. Ya. Apa itu Udin? Mohon maaf kalau ada namanya Udin ya. Adanya Mas Fahrudin. Baik, itu namanya apa? Lakop. Jadi semua nama lakop, hukumnya apa? Ma'rifat. Kemudian yang ke apa? Tiga yaitu isim apa? Isyarah, kata penunjuk seperti hadza ya, hadhihi, haula'i ya, dzalika, tilka, ulaika, ini termasuk isim ma'rifat. Ketika kita katakan ini itu nanti sudah tertentu ya kan, sudah jelas, sudah tertentu hadza. Kemudian yang keempat termasuk isim ma'rifat yaitu isim mausul. Isim apa? Mausul seperti alladzi ya, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Isim apa ini? Mausul. Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat sudah tertentu ya. Kemudian yang kelima al mu'arrafu bi al yaitu yang dimakrifatkan dengan alif lam. Jadi kalau ada dikasih alif lam berarti dia apa? Makrifat sudah tertentu. Seperti al-walad, apa artinya? Anak itu. Kalau bahasa Inggris pakai apa? The apa? The son gitu. The child gitu. Al-ustad berarti the teacher. Ar-rajul berarti the man. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada alif lam berarti sudah tertentu ya, sudah apa? Tertentu. Nah. Kemudian yang ke 6 al-mudhofu li wahidin minal madhkurat yaitu yang disandarkan, mudhof itu apa? Yang disandarkan kepada salah satu di antara madhkurat. Apa madhkurat? Apa-apa yang sudah disebutkan di mana? Di atas. Mudhof, apa mudhof? Disandarkan. Kalau ada berapa? Dua kata digabung. Ya, berapa kata? Dua kata digabung. Misalnya kalau bahasa Indonesia rumah sakit, rumah Mau makan. Apa lagi? Ya, itu dua kata digabung jadi satu. Kalau bahasa Indonesia namanya kata majmu ya. Kalau bahasa Arab istilahnya mudhof dan mudhof ilaih. Jadi yang depan namanya mudhof, yang belakang apa? Mudhof ilaih. Misalnya Rasulullah, Baitullah, ya kan? Kalamullah. Nah, itu namanya mudhof ilaih. Nah, apa hukumnya mudhof ini yang di depan ini? Ma'rifat atau nakiro? Mudhof itu ma'rifat nakiro? Tergantung yang di sandari. Kalau dia disandarkan kepada ma'rifat, hukumnya apa? Ma'rifat. Nah, nomor 6 ini maksudnya apa? Yaitu yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Ya, disandarkan kepada isim apa? ma'rifat. Contoh daftaruka, apa nih ya? Buku tulis. Buku tulis siapa? Kamu. Ka. Ka itu siapa? Kamu. Kamu ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Ka. Kamu. Sudah tertentu? Sudah. Berarti daftar di sini juga ma'rifat, karena disandarkan kepada ma'rifat, ya. Bukunya kamu. Oh, berarti bukunya sudah tertentu, ya. Daftaru Aliin, bukunya siapa? Ali. Ali sudah tertentu. Berarti daftar juga tertentu, karena disandarkan kepada siapa? Ali, ya. Daftaru hadza, bukunya si ini. Daftar di sini ma'rifat, karena disandarkan kepada isim apa? Isyarah. Ya, isim isyarah termasuk isim ma'rifat. Daftarul ladzi, buku yang. Berarti di sini daftar juga ma'rifat, karena disandarkan kepada isim mausul. Isim mausul termasuk isim ma'rifat, ya. Jadi kalau tadi Rasulullah, Rasul ma'rifat kira. Ma'rifat karena disandarkan kepada siapa? Allah. Allah. Baitullah ma'rifat kira baitu. Ma'rifat, ya. Paham ya? Yang terakhir, yang ke berapa? 7, al-munada al-maqsud. Menada itu yang diseru. Yang apa? Diseru atau yang dipanggil. Al-maksud yang sudah tertentu. Karena terkadang kita memanggil tapi maknanya apa? Bebas siapa saja. Misalnya kita katakan, kalau ada orang misalnya apa? Copet gitu. Copet-copet lah misalnya. Copetnya sudah tertentu, ya. Tapi misalnya kita minta tolong orang lain. Mas-mas. Nah, gitu. Masnya siapa? Ya siapa aja, pokoknya mas gitu. Asal bantu saya, ada maling gitu kan, ada apa? Pencopet. Nah, itu namanya munada tapi tidak tertentu. Misalnya kita katakan ya rajulan, apa artinya? Wahai laki-laki, siapa? Ya siapa aja gitu. Mas, mas. Nah, gitu kan. Apa-apa biasanya. Jadi itu namanya apa? Munada tapi masih apa? Umum. Ya rajulan. Gitu. Wahai laki-laki, siapapun gitu. Tapi kalau orangnya sudah ada di situ, orangnya jelas maksudnya, kita katakan apa? Ya rojulu. Gimana? Ya rojulu. Jadi akhirannya tidak ditanwin, tidak di fathah, tapi apa? Di domah. Ya rojulu. Mabni atas domah. Ya ustadu, apa artinya? Wahai ustad. Ustadnya sudah tertentu. Jadi tidak bebas siapa aja, ustadnya sudah dimaksud si itu. Ya waladu, apa nih ya? Wahai anak laki-laki, anaknya sudah tertentu. Tapi kalau umum siapa saja, kita katakan ya waladan, ya waladan. Misalnya ada orang mau tenggelam, gitu kan? Mau tenggelam. Nah, dia minta tolong, di depannya ada laki-laki. Dia katakan apa? Ya waladan atau ya waladan. Ya rajulan apa ya rajul? Di depannya ada laki-laki di situ, dia ada satu orang laki-laki, dia katakan ya rajulu. Karena orangnya sudah tertentu kan, sudah jelas tuh maksudnya itu, mas tolong saya mau tenggelam. Tapi kalau nggak ada orang gitu, gimana dia katakan? Ada nggak orangnya? Nggak ada, maksudnya nggak ada di situ, mungkin di mana gitu kan? Dia katakan apa? Ya rajulan. Artinya apa? Ya wahai lelaki, siapa aja, angkit nih dan selamatkan saya mau kelelep. Nah, gitu. Gitu. Jadi untuk minta tolong pun butuh ilmu nahwu. Jadi kalau antum orangnya di situ ada tuh bilang ya rojulan, ah dia bilang ah nggak apa-apa lah, saya nggak harus nolong kan, bebas kan. Gitu ya. Ya tapi ya kasihan, bisa dibiarin. Intinya nahwu itu penting. Ya, contohnya yang sering dibilang para ulama masih dalam masalah apa? tauhid asma wa sifat ya, misalnya apa, ada orang-orang yang mengingkari sifat Allah apa, berbicara. Allah punya sifat al kalam ya, orang-orang apa, Jahmiyah ya, mereka mengatakan Allah itu tidak punya sifat apa, al kalam. Orang Jahmiyah itu menolak semua nama dan sifat Allah. Di antaranya fitnah yang paling besar itu di zamannya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai di penjara selama 3 masa pemerintahan, selama 3 masa khalifah di penjara. Kenapa? Karena Imam Ahmad tidak mau mengatakan akidah Al-Qur'an apa? Makhluk. Ya, sementara pemerintah itu memaksakan. Ya, ini bahayanya kalau pemerintah itu dipengaruhi oleh aliran apa? Sesat. Ya, maka dia paksakan kepada semua rakyat, semua ulama harus mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Padahal ini ajaran apa? Bid'ah. Ini tidak ada tuntunannya. Bahkan itu termasuk apa? Kekafiran. Para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan, "Man qala," ya, barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, apa hukumnya? Kafir. Hukumnya apa? Kafir. Karena kalam Allah termasuk sifat apa? Allah. Allah makhluk apa tidak? Allah itu apa? Khalik. Jelas Allah adalah pencipta, sifatnya bagian dari zatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dia apa hukumnya? Kafir. Ini kesepakatan semua para ulama ahlus sunnah. Nah, karena Imam Ahmad tidak mau mengikuti keyakinan sesat itu, akhirnya di penjara ya, sampai disiksa. Sampai dikatakan oleh orang yang menyiksa Imam Ahmad, dia katakan apa? Saya telah mencambuk Imam Ahmad. Seandainya cambukan itu diarahkan kepada seekor gajah, maka gajah itu akan apa? Ambruk. Ya, tapi Imam Ahmad ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau disebut Imam Ahlus Sunnah ya. Di antara contohnya dibawakan para ulama yaitu firman Allah, "Wa kallamallahu Musa taklima." Artinya apa? Allah berbicara kepada siapa? Musa dengan sebenar-benar berbicara. Siapa yang berbicara? Allah. Nah, oleh orang Jahmiyah diganti wa kallamallaha Musa taklima. Apa bedanya? Kalau dikatakan wa kallamallahu, kita sudah belajar kallama itu fi'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Siapa fa'ilnya di situ? Allah. Berarti siapa yang berbicara? Allah. Dia ganti. Jadi wa kallamallaha. Siapa yang berbicara? Musa. Jadi mereka ingin mengatakan Allah tidak berbicara, tapi siapa yang berbicara? Musa. Nah, itu namanya tahrif ya, menyimpangkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ini bahaya kalau orang tidak paham apa bahasa Arab. Jadi bukan masalah sepele, sampai ada orang mengatakan apa urusannya kita mengatakan Qur'an makhluk atau bukan makhluk, itu apa pentingnya? Itu berarti orang tidak paham kaidah Islam. Ini bukan masalah sepele. Ya. Kalau orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia katakan ya berarti ya sudah, apa bedanya Al-Qur'an dengan tulisan manusia? Berarti Al-Qur'an itu cuma apa? Pemikiran saja, seperti pemandang apa namanya? Pikirannya orang-orang apa? Liberal. Ya sudah. Jadi kalau yang sesuai, menurut kita sesuai, kita pakai. Kalau tidak sesuai, kita tinggalkan. Sampai ada yang mengatakan oh jilbab itu budaya Arab. Oh jilbab itu cuma apa? Yang penting pakaian sopan gitu kan. Jadi sopan itu kan relatif gitu. Iya toh? Berarti kalau di barat sopannya gimana? Nah, itulah jilbab gitu. Nah, ini sesat ya. Makanya belajar bahasa Arab. Sudah kesimpulannya itu. Tapi kita lanjutkan sekarang mansubatul asma. Ya. Iya, kalau dia sebagai apa? Mudhofilah harus majrur. Harus dibaca apa? Majrur. Seperti tadi kitabullah hi, rasulullah hi, baitullah hi. Nah, gitu. Mudhofilah harus apa? Majrur. Nanti insyaallah pelajarannya ada di majrurul asma. Iya. Insyaallah sampai ya kan. Kalau masih ikut daurah. Ya, kalau masih ada daurahnya. Baik, mansubatul asma, kelompok isim-isim yang apa? Mansub. Halaman berapa itu? 53 atau 52. Mansubatul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca apa? Mansub. Al-mansubatu isna asyara naw'an. Isim-isim yang mansub itu ada 12 macam. Ada berapa? 12 macam. Jadi cukup banyak. Kalau marfu'at apa? 7 ya. Sekarang jadi 12 ya. Baik. Yang pertama itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Objek ya. Yang kedua maf'ul fih. Maf'ul fih itu keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan apa? Tempat. Nanti ada penjelasannya ya. Kita artikan ringkas saja. Yang ketiga maf'ul li ajli, yaitu keterangan sebab. Keterangan apa? Sebab. Kemudian yang keempat maf'ul mutlak. Nanti penjelasannya ada. Kalau diartikan mana susah. Yang kelima maf'ul ma'ah. Apa ini? Keterangan kesertaan, kesertaan. Sesuatu yang menyertai. Kemudian yang keenam hal. Hal itu keadaan. Hal apa? Keadaan. Kemudian yang ketujuh tamyiz. Tamyiz itu pembeda atau penjelas. Kemudian yang kedelapan mustasna. Mustasna itu yang dikecualikan. Yang apa? Dikecualikan. Kemudian yang kesembilan apa? Khobar kana atau salah satu saudaranya. Sudah dibahas belum ini khobar kana? Sudah. Berarti sudah ber kurang satu ya kan. Enak tuh. Nomor 10 isim ina atau salah satu saudaranya. Sudah dibahas? Sudah. Nah, berkurang 2 kan. Nah, lebih ringan lagi. Yang ke-11 munada, itu yang diseru. Jadi sudah kita singgung sedikit. Yang ke-12 tawabi, yaitu pengikut. Pengikut. Baik. Kita masuk yang pertama maf'ul bih. Yang pertama apa? Maf'ul bih atau objek. Jadi ingat, oh kalau ada objek ya, dibaca apa? Mansub. Seperti tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada siapa? Musa. Berarti objeknya siapa? Musa. Objek harus mansub. Kalau Musa termasuk isim apa? Maksur atau mangkus? Maksur. Kalau mansub tandanya apa? Fathah muqaddarah. Tabel halaman 13 ya kan? Masih ingat tak? Jangan dilupakan ya. Halaman 13. Maf'ul bi ismun. Maf'ul bi adalah apa? Suatu isim. Dalla ala, yang menunjukkan kepada man waqa'a alaihil fi'lu, yaitu orang yang atau sesuatu yang terjadi kepadanya suatu perbuatan atau pekerjaan. Jadi yang dikenai apa? Perbuatan. Contohnya apa ini? Kata bal waladu ad darsa. Telah menulis siapa? Anak itu pelajaran. Objeknya mana? Ya? Ad darsa. Objek harus mansub. Jadi enggak boleh kita katakan katabal waladu adar su atau adar si. Yang betul apa? Katabal waladu adar sa. Karena adar sa sebagai maf'ul bih. Sebagai apa? Objek. Maf'ul bih atau objek harus apa? Mansub. Boleh enggak dibalik sekarang? Kalau tadi ayat Al-Qur'an saja dirubah ya. Itu ahli bid'ah seperti itu. Nah, sekarang kita ganti misalnya di sini. Boleh enggak dibalik? Katabal walada ad-darsu. Boleh enggak? Artinya apa? Pelajaran telah menulis anak. Ah, pelajaran menulis anak. Boleh enggak? Boleh? Boleh tuh? Boleh. Kan kalau gundul kan bebas. Ya, gundul kan terserah mau harokatnya apa kan? Katabal walada adarsu. Anak itu menulis, anak itu. Pelajaran menulis anak. Bisa enggak? Enggak bisa, ya. Walaupun gundul tapi tidak boleh ngawur. Sekarang sebuahnya diganti, ya. Walaupun gundul tidak boleh ngawur, ya. Jangan mentang-mentang gundul terus ngawur. Wah, yang penting kan saya tahu ini apa gitu, ya. Enggak boleh ngawur. Kata bal walada adarsu. Pelajaran menulis anak. Aduh, apa maksudnya pelajaran menulis anak? Anak menulis pelajaran gitu kan. Jadi perkataan manusia saja kan enggak boleh diubah-ubah, apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Emangnya siapa yang ngomong gitu kan? Kok seasal aja. Saribat Maryamul labana. Apa artinya? Minum, siapa yang minum? Maryam. Berarti Maryam sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Apa tanda marfunya? Doma. Terus al-laban sebagai apa? Maf'ul bi sebagai objek. Objek harus apa? Mansub. Boleh enggak kita ganti? Syariba Maryama al-labanu. Apa artinya? Susu minum Maryam. Apa maksudnya? Ya enggak bisa juga. Jadi jangan apa, mentang-mentang gundul ya ngawur, ya. Enggak boleh ngawur walaupun gundul, ya. Tapi insya Allah meskipun gundul kita bisa kerja. Jangan lupa itu. Darabal ustadzu waladaini, apa artinya? Telah memukul ustadz itu dua anak laki-laki. Mana objeknya? Waladaini. Hah? Waladaini. Mansub tidak? Apa tanda mansubnya? Ya. Ya. Dia isim musanna. Bisa enggak kita ganti? Jadi darabal ustadza waladaini. Kalau pelakunya dua anak jadi waladaini. Boleh tidak? Bisa enggak? Bisa kan? Apa artinya? Dua anak itu memukul ustaz. Boleh enggak? Ya kalau kalimatnya boleh, ya. Kalimatnya boleh. Boleh kan? Dengan darabal ustaza wala dani. Itu kalau pelakunya dua anak laki-laki, ya. Ustaz kok dipukuli. Ya. Contohnya lain, yusaidu Hasanun al banati. Sedang membantu siapa? Hasan. Berarti Hasan sebagai apa? Fa'il, pelaku. Harus apa? Marfu. Objeknya mana? Al-banatatitu. Banati. Objek harus mansub. Apa tanda mansubnya? Kasroh. Karena dia isim jamak mu'anas apa? Salim. Jamak mu'anas salim itu mansub dengan apa? Kasroh. Ingat tabel halaman 13, ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca, ya. Bisa? Insya Allah. Jadi jangan takut gundul, ya. Tapi gundul itu katanya ciri khawarij. Ya, cuma cerita, ya. Cuma cerita. Enggak apa-apa. Orang naik haji juga digundul, kan. Jadi enggak usah takut gundul. Saya lanjutkan, maf'ul bi ada dua macam. Ada dua macam, ya. Ada zahir dan dhamir, ya. Zahir itu kata asli. Contohnya daraba Aliun kalban, ya. Telah memukul, siapa yang memukul? Ali. Ali. Yang dipukul kalban, itu apa? Anjing. Berarti kalban sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi harus mansub, ya. Jadi meskipun gundul kita bisa baca, ya. Inilah rahasia ilmu membaca, kan? Kita gundul. Jadi ini bukan ilmu yang enggak jelas, ini jelas, ya. Bukan suatu yang mustahil, kan? Bisa. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan, artinya apa? Muhammad sedang membaca apa? Quran. Berarti objeknya mana? Quran. Harus dibaca apa? mansub. Ingat ya, kalau ada objek harus mansub. Nah ini yang berubah apa? Kata asli, yaitu hib. Bisa tidak objek berupa kata ganti? Bisa? Objeknya kata ganti, bisa tak? Bisa, itu yang domir itu. Contoh, sa'altuka, apa artinya? Saya bertanya atau meminta kepada siapa? Kamu. Objeknya mana? Kamu. Ka. Sa'altu dari kata apa tuh? Sa'ala ya, sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna, sa'alta, sa'altuma, sa'altum, sa'alti, sa'altuma, sa'altunna, sa'altu, sa'alna. Saya meminta di sa'altu. Kepada siapa? Kamu di sa'altu ka. Berarti di sini ka adalah sebagai maf'ul bih ya. Mansub tidak dia? Ya. Berarti kalau marfu ku gitu. Kalau majrur ki. Nah, kakiku gitu. Hah? Ka ini apa namanya? Domir. Domir itu maf ini jadi tidak bisa berubah ya. Ka ya ka. Kalau ka itu kamu laki. Oke, kalau perempuan ki. Jadi bisa enggak berubah ini? Tidak bisa ya. Makni. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Mudah atau susah? Mudah karena dia makni. Kalau tidak sa'altuka, bacanya sa'altu ki. Tergantung apa? Ya, tergantung siapa, siapa namanya yang di tanya. Kalau ditanya laki-laki berarti sa'al tu ka. Kalau perempuan sa'al tu ki. Nah, jadi tidak ada sa'al tu ku. Ya, ada tidak? Tidak ada. Jadi meskipun gundul jangan ngawur. Sa'al tu ku. Apa ini sa'al tu ku? Ya. Sa'al tu ku. Ya. Jadi meskipun gundul jangan ngawur. Amartuhum. Saya memerintah siapa? Mereka. Mereka. Objeknya mana? Hum. Ya, jadi objeknya di belakangnya berubah do. Mir. Saya memerintah mereka. Ya'murunani. Mereka memerintahkan saya. Objeknya mana? Ni. Ya, jadi juga berubah do. Do mir. Ya. Nah sekarang domir itu kok domir apa? Maf'ul bih itu letaknya di mana? Di mana letaknya? Apa dia itu di depan, di belakang, apa di tengah? Ya? Yeah? Objek di mana letaknya? Biasanya di akhir. Akhir ya. Tapi bisa juga dipindah ke tengah, bahkan bisa dipindah ke depan. Depan, ya. Yeah. Kalau bahasa Indonesia bisa enggak gitu? Bapak makan roti. Bapak roti makan? Enggak bisa ya. Roti makan bapak? Enggak bisa lagi. Nah, bahasa Arab ini apa istilahnya? Indah ya kan. Jadi kan dia bisa bervariasi. Kita lihat. Namadz yaitu pola-pola maf'ul bih ya. Pola-pola dalam maf'ul. Jadi polanya bagaimana gitu, di mana letaknya, apakah di belakang, di tengah atau di depannya. Kita lihat yang pertama itu maf'ul bih di mana? Di akhir. Jadi fi'il kata kerja. Kemudian apa? Fa'il itu pelaku. Kemudian terakhir apa? Maf'ul bih. Contohnya apa di situ? Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a adalah fi'il. Kalau ada fi'il pasti punya fa'il. Fa'ilnya siapa? Muhammad. Fa'il harus marfu. Jadi Muhammadun. Objeknya mana? Al-Qur'ana. Objek harus mansub. Nah, di sini objeknya di mana? Di akhir. Ya. Muhammad membaca apa? Al-Qur'an. Ishtara Aliyun sauban. Membeli, siapa yang membeli? Ali. Ali. Objeknya Sauban. Saub apa? Baju. Pakaian atau baju. Ya, Ali membeli baju. Saub. Ya. Maful bih harus man. Saub. Ingat ya. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana objeknya dipindah di tengah. Itu juga bisa. Sa'alan nabiyya rajulun, bertanya kepada nabi seorang lelaki. Pelakunya siapa? Rajulun. Berarti objeknya an-nabiyya. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Boleh. Ya, boleh. Ya. Kalau gundul gimana? Gundul. Ah, maksudnya kalau gundul kan enggak ada apa? Harokatnya. Bisa enggak dibaca sa'alan nabiyyu rajulan? Bisa? Bisa. Boleh enggak? Bisa. Ya. Kalau gundul bisa enggak kita baca sa'alan nabiyyu rajulan? Jadi pelakunya siapa? Nabi. Objeknya rajulan. Boleh enggak? Ya. Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau rajulan itu pasti ada alifnya. Di sini ada enggak alifnya? Tidak ada. Oh, berarti pasti bacanya apa? Marfu sa'ala nabiyya rajulun. Ya. Walaupun secara arti ya bisa saja, cuma tulisannya seperti itu. Jadi mesti bacanya apa? Rajulun. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Ya. Bisa toh? Bisa. Insyaallah tadi. Kata badarsa waladun, menulis pelajaran itu siapa? Seorang anak laki-laki. Pelakunya siapa? Waladun. Objeknya adarsa. Nah, sekarang kalau kita ganti bisa enggak? Gundul ya. Gundul lah. Dianggap gundul. Kata badarsu waladan, bisa tidak? Tidak bisa. Yang pertama karena waladun itu tidak ada alif ya, berarti tidak bisa dibaca apa? Mansub, kecuali dia salah ketik ya. Jadi dia apa? Waladun toh? Tidak bisa dibaca waladan, sebab kalau dibaca waladan pasti ada apa? Alif itu. Kalau adars itu marfu ya enggak ada alif, mansub ya enggak ada alif, sama aja. Karena ada alif adarsa, adarsu, adarsi. Jadi intinya di sini objeknya di mana? Di tengah. Di tengah. Bisa tidak? Bisa. Yang ke dan juga enggak mungkin toh kalau kita katakan kata badar suwaladan, mungkin enggak? Apa artinya? Pelajaran menulis anak. Nah, kan enggak mungkin juga toh. Makanya kalau pengen bisa baca kitab juga harus tahu apa? Kosakata, mufradat ya. Kalau enggak tahu kosakata nanti kayak tadi, roti makan bapak. Nah, gitu kan. Itu kan enggak tahu kosakata. Kalau orang tahu kosakata ya mesti bapak makan roti. Kalau orang enggak tahu kosakata, roti makan bapak. Baik, yang ketiga itu fi'il fa'il bersambung kemudian maf'ul bih. Ya ini sebenarnya sama dengan nomor 1, cuma bedanya di sini pelakunya berubah apa? Domir. Sa'altu Rasulullah, artinya apa? Aku bertanya kepada siapa? Rasulullah. Mana objeknya? Rasulah. Ya, Rasulah. Objek harus dibaca apa? Mansub. Aku bertanya kepada siapa? Rasulullah. Jadi boleh enggak kita baca sa'altu Rasulullah? Boleh? Boleh enggak? Tidak boleh. Boleh enggak kita ganti sa'altu rasulillahi? Boleh? Tidak boleh. Tapi yang betul apa? Sa'altu rasulah, karena dia sebagai maf'ul bi atau objek. Objek harus apa? Mansub. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Jadi meskipun gundul jangan ngawur ya. Karena ada kaidahnya, objek harus mansub. Nah, qara'tul majallata, saya sudah membaca apa? Majalah. Mana objeknya? Majalata. Majalata, majalatu, majalati. Majalata. Nah, sebagai maf'ul bih ya. Kemudian yang keempat, fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya bersambung karena pelakunya kata ganti, objeknya juga kata ganti. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Contohnya amartuka, artinya apa? Aku memerintah kamu. Dari kata apa ini? Amaro, amaro, amaro, amaru, amarot, amarota, amarna, amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartuna, amartu, amarna, amartu. Berarti siapa? Saya memerintah. Objeknya ka, amar buka. Ya, jadi meskipun gundul bisa baca ya? Bisa. Jadi kalau gundul jangan ngawur ya. Jadi misalnya antum baca apa? Amarataka imiritiki umurutuku. Enggak boleh ya. Jadi enggak boleh ngawur walaupun gundul. Amarataka umurutuku. Apa ini? Imiritiki. Ya. Amar tu ka. Nah, gitu kan. Mudah toh? Mudah. Menyasar. As'aluka apa artinya? Aku meminta atau bertanya kepada siapa? Kamu. Objeknya mana? Ka. Jadi objeknya mana? Ka. As'alu. As'alu itu siapa? Saya. Dari kata apa? Sa'ala. Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Berarti apa? Yas'alu. Yas'alu. Yas'alani. Yas'aluna. Tas'alu. Tas'alani. Yas'alna. Tas'alu. Tas'alani. Tas'aluna. Tas'alina. Tas'alani. Tas'alna. As'alu. As'alu. Jadi kalau saya apa? As'alu. As'aluka ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Yang kelima itu objeknya di tengah ya, fi'il, maf'ul bih, kemudian apa? Fa'il. Contohnya amaroni, memerintahkan saya siapa? Rasulullah. Mengapa kok dibaca rasul? Fa'il. Fa'il harus marfu, paham ya? Sa'alani ustadun, bertanya kepada saya siapa? Ustad. Pelakunya siapa? Ustadun. Objeknya ni ya. Yang keenam, yang terakhir, objeknya di mana? Di depan. Maf'ul bih, kemudian baru fi'il dan fa'il. Seperti iya kana budu. Objeknya mana? Ya? Iyaka. Objeknya berubah domir ya. Iyaka sebagai maf'ul bih. Aslinya ini kalimatnya apa? Na'budu. Kalau objeknya di belakang, na'budu ka. Na'budu ka ya. Tapi ketika dipindah ke depan jadi iyaka na'budu. Boleh gak seperti ini? Boleh gak? Boleh, wong ini ayat. Jelas boleh ya, karena ini menunjukkan apa? Pembatasan. Maksud ayat mau diganti. Iyyaka na'budu itu artinya apa? Hanya kepadamu kami beribadah. Berarti boleh enggak beribadah kepada selain Allah? Tidak boleh. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Ya, jadi kalau orang mengatakan iyyaka na'budu, tidak boleh berbuat syirik ya, tidak boleh menyembah kuburan ya, menyembah siapa? Wali, apalagi menyembah kotoran hewan. Iya karena wudu menunjukkan apa? Penghususan dan pembatasan. Dalam kaidah bahasa Arab mendahulukan ya sesuatu yang seharusnya di mana? Di belakang, itu memberikan faedah pembatasan dan penghususan. Apa artinya tadi? Hanya kepadamu kami beribadah. Paham ya? Contoh yang lain, khubzan akaltu, apa artinya? Roti. akal itu apa? Telah saya makan. Berarti apa? Roti yang saya makan, maksudnya apa? Maksudnya apa? Roti telah saya makan. Roti telah saya makan. Maksudnya saya tidak makan yang lain gitu. Yang dimakan cuma apa? Roti saja. Mungkin makanannya banyak ya, mungkin ada apa? Apa? Banyak gitu. Yang dimakan cuma roti saja. Mungkin ada yang protes, kok habis makanannya? Mau saya cuma makan roti. Nah, itu kan. Gitu. Nah, itu bahasa Arabnya khubzan akal itu. Ya. Kalau saya enggak makan apa-apa, Pak. Makal tu syai'an. Nah, gitu. Saya enggak makan apa-apa. Oke. Jadi objeknya di mana nih? Di depan, ya. Habis waktunya? Baik, saya istirahat dulu ya. Sambil dikerjakan tuh ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maryam sedang membaca Al-Quran dan seterusnya. Dicoba. Kita istirahat 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.